Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamu ala Ar-Raufir Rahimi Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna ya rabbana wa la takhdhulna wa afina ya rabbana wa la tumritna wa akrimna ya rabbana wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana na'udhu bika minat zulmi wa na'udhu bika ya Rabbana na'udhu bika ya Rabbana min jami'il ma'asiyati wa na'udhu wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala khusnil mu'amalati bika wa ala khusnil mu'amalati bi'ibadika a'inna ala dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatika ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumurati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis mulia ini. Semoga majelis ini benar-benar menjadi majelis yang dicintai oleh Rasulullah dengan ketulusan niat. Semoga Allah menjaga niat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan hingga kita tidak akan meninggalkan tempat semacam ini sampai kapanpun, hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita ahli istiqomah, hingga kelak dibangkitkan di padang mahsyar bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga menyeberang siratal mustaqim, hingga di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita membaca satu hadis Nabi dari ringkasan kitab Sahih Bukhari, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ba'da ma kana amara, setelah Nabi pernah suatu ketika memerintah, yaharki fulan, untuk membakar seseorang, wa fulan, dan seseorang. Suatu ketika Nabi dalam sebuah peperangan, Nabi menemukan dua orang yang sangat layak untuk dihukum. Kemudian waktu itu Nabi memerintahkan agar dicari orang tersebut, kemudian dibakar saja. Sebelum sang para sahabat yang ditugaskan tadi berangkat, tiba-tiba Nabi menarik omongan tersebut, dan tentu itu semua adalah dengan wahyu. Tiba-tiba Nabi berkata, jangan, innan nar, sesungguhnya api, la yu'adzibu biha illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang boleh menyiksa siapapun dengan api kecuali Allah, dan itu di neraka nanti. Tidak ada yang bisa boleh kecuali tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma, karena dia adalah dua orang yang memerangimu, memerangi kita, sudahlah cukup kalau kamu bertemu dengan mereka berdua, bunuh saja seperti wajar dalam sebuah peperangan karena kejahatan yang dilakukan oleh musuh. Dalam hadis ini, ini juga menunjukkan akhlaknya Nabi di dalam berperang. Tidak pernah Tidak ada pembakaran. Membakar itu buat kerusakan. Dan juga ini tanda kelembutan. Sekarang bagaimana musuh-musuh Allah kalau sudah brutal, yang dibakar rumah, di dalamnya ada bayi, ada anak perempuan, ada macam-macam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang itu semuanya. Dan tidak diperkenankan menghukum manusia dengan api. Dan ini para ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian pengembangan pemahamannya adalah bagaimana jika kita menghukum selain manusia, kita marah dengan selain manusia binatang, lalu kita bakar, bagaimana hukumnya membakar binatang? Di situ disebutkan. Dalam riwayat, Nabi melihat ada sahabat-sahabat beliau yang membakar binatang. Nabi lalu bertanya, siapa membakar ini? Para sahabat, Nabi menjawab, kami yang melakukan ya Rasulullah. Nabi menjawab, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh membunuh apa membakar, menghukum dengan membakar, kecuali Allah yang punya api. Maka dari sini, para ulama menjelaskan, membakar manusia jelas, dalam keadaan apapun, memang ada suatu, ada pendapat, dan ini dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tapi itu pun ditolak. Jumhur mengatakan tidak boleh menghukum apapun kesalahannya dengan membakar. Tapi pernah dinukil dari sahabat Nabi adalah Luti. Luti adalah orang Homo. Sebagian ada yang mengatakan bahasanya orang Homo itu hukumannya adalah dibakar karena kehinaan-kehinaan yang luar biasa. Nah, tapi kebanyakan ulama tidak, orang homo adalah hukumannya sama seperti pelaku-pelaku zina. Kalau memang dia sudah pernah menikah, dirajam. Ini adalah penjelasan tentang hukum membakar manusia. Sampai pelanggaran pun enggak boleh. Di dalam peperangan pun tidak boleh kita membakar manusia. Karena marah dengan lawan lalu kita bakar, tidak diperkenankan yang demikian itu. Membakar ternak juga tidak boleh. Ya, membakar. Ini adalah bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana menghukum membakar binatang hidup-hidup? Para ulama menjelaskan, membakar binatang hidup-hidup hukumnya adalah haram. Semarah apapun kita dengan semut, jangan dibakarlah. Tidak? Kecuali binatang yang sudah meninggal. Mati. Kalau sudah binatang itu sudah mati, memang di situ ada perkenan barangkali mungkin terlalu banyak, sehingga atau yang mengandung membawa penyakit, sehingga kalau tidak dibakar penyakitnya akan mengembang ke sana sini, itu adalah dalam keadaan tertentu. Tapi tetap lebih baik dikubur, ditanam di dalam tanah, bukan dibakar. Kalau dalam keadaan hidup, tidak. Tidak boleh kita membakar binatang dalam keadaan hidup. Membunuh, iya. Ada sebagian binatang yang boleh dibunuh, termasuk kalbun akur, kemudian yang membahayakan kalau cengking, ular yang berbisa dan sebagainya, anjing yang ganas, itu boleh dibunuh. Tapi tetap cara membunuhnya tidak dengan api, tidak dengan membakar. Dengar sudah petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semarah apapun kita sudah tidak perlu kita membakar binatang. La yu'adzibu bin nar ila rabbun nar. Pernah juga ini dilakukan, diriwayatkan. Tapi kesohihan riwayat ini akan dikembalikan kepada para ulama. Masalah kesohihan riwayat tersebut, ternyata ulama sudah menjelaskan. Seperti riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib itu marah dengan orang yang mengkultuskan beliau. Rawafid. Atau sering disebut dengan orang Syiah. Yang mengkultuskan Imam Ali. Sampai ada, jadi kelompok-kelompok itu bermartabat kesesatannya sangat bermacam-macam, bahkan sampai ada di antara mereka yang mengangkat Imam Ali sebagai Tuhan. Sampai ada yang mengangkat Imam Ali sebagai derajat lebih tinggi dari Nabi. Ada yang mengatakan Jibril itu salah memberikan wahyu, macam-macam. Syiah Hurabiyah. Jadi bermacam-macam martabat. Pengkultusan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Imam Ali adalah orang yang sangat mulia, akan tapi menjadi iman itu rusak kalau kita angkat Imam Ali lebih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum yang mengagungkan Imam Ali, sebetulnya mereka bukan mengagungkan yang sesungguhnya, akan tapi karena mereka ingin membuat fitnah di dalam tubuh kaum muslimin, di saat dalam keadaan kalut umat, terjadi percekcokan di sana sini, perpindahan kagak apa namanya tugas khalifah untuk Sayyidina meninggal wafat. Di saat seperti itu bergolak negeri itu. Di situ ada orang yang memancing di air keruh. Tiba-tiba datang mengukuhkan Imam Ali sebagai seorang imam dan berlebihan. Dan itulah bibit Khawarij itu dari situ, bibit Al-Rafafid, bibit Syiah dari situ. Sampai mengagungkan Imam Ali, bahkan ada sampai mengangkat Imam Ali derajat seperti Tuhan. Dan Imam Ali marah dengan mereka. Sehingga mereka itu dibakar. Rupanya memang dasar pemikirannya memang sudah rusak. Di saat mereka dibakar, malah mereka tambah yakin. Kalau Imam menghembuskan isu bahwasanya lebih kuat lagi kalau Imam Ali itu pantas jadi Tuhan memang. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, "La ya'adzibu binnar illa rabbun nar." Tidak akan menghukum dengan api kecuali Tuhan. Dan Imam Ali telah menghukum sebagian dari kita dengan api, berarti dia Tuhan. Dan dia kan kesesatan bermacam-macam. Baik. Ini adalah apa yang dinukil dari para ulama tentang kisah-kisah membakar. Akan tapi setelah itu jelas bahwasanya menghukum. Sehingga ada berita itu dinisbatkan kepada Imam Ali, ada mengatakan tidak benar. Imam Ali tidak pernah membakar. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah membakar. Rasulullah pernah menyuruh dan setelah itu apa? Melarang. Jadi sudah selesai membakar manusia, menghukum manusia, tidak diperkenankan. Tapi muncul akhir zaman juga ada orang yang mencoba untuk seolah-olah lebih hebat dari yang lainnya, menghadirkan hukum yang berbeda dari apa yang sudah dicetuskan oleh para ulama, sehingga membakar orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa seperti berzina dan sebagainya, mau dibakar. Tidak seperti itu. Berzina hukumannya adalah dirajam kalau memang ada itu, dan itu hukum imamah, hanya imam saja yang boleh menegakkannya, bukan semua orang boleh melakukannya. Membakar tidak, bahkan termasuk binatang pun jangan dibakar. Kalau membunuh, menghukum binatang dengan dibakar, tidak diperkenankan. Itulah yang ada di dalam diskusinya para ulama-ulama di dalam menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, kita jangan membakar binatang. Kalau membunuh karena binatang itu merusak, bunuh, tapi tidak dengan cara kita membakar. Dan juga bahayanya membakar nanti bisa kemana-mana, bisa merusak yang lainnya, dan itu adalah bertentangan dengan kemaslahatan yang diinginkan. Dan api adalah untuk kemaslahatan, untuk memasak, menanak nasi dan seterusnya, bukan untuk membakar. Wallahu a'lam bisawab. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah. Masih ada urusannya dengan tawadhu. Imam Ibn Atha'il menyebutkan bahwasanya qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wabi ulumihi wabi ulumikum fi daranin ila anqal la yukhrijuka anil wasfi la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi. Jadi tidak akan mengeluarkan engkau anil wasfi dari sifat-sifat yang diaku oleh manusia. Engkau tidak akan bisa keluar dari sifat yang kau aku-aku selama ini, yang sesungguhnya itu adalah bukan milikmu. Kau tidak akan bisa keluar dari sifat itu. Maksudnya apa? Sombong. Merasa bisa ini, pinter, bisa kaya, bisa ini. Itu kan sifat yang sebetulnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan engkau yang membuat otakmu cerdas. Dan jika engkau diberi kekayaan oleh Allah karena kelihayanmu, Allah yang berikan kepandaian kepadamu. Sehingga ini masih ada hubungannya dengan bab tawadhu. Kesombongan itu kan sebetulnya apa? Merasa dirinya mampu melakukan, nah ini bisa dengan kekayaannya, dengan kecerdasannya. Dia tidak sadar kalau ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia yang cantik sombong dengan kecantikannya, tidak tahu bahwasanya itu karunia dari Allah. Yang tampan dengan ketampanan, yang kaya dengan kekayaannya, yang kuat pun ternyata juga karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan seorang hamba itu kan dari situ. Di saat diberi oleh Allah sesuatu, ternyata lupa bahwasanya itu dari Allah, seolah-olah dari dirinya. Sebetulnya dia akan mengaku-ngaku dan seharusnya dia malu. Sehingga kalau Imam Ghazali membahas sebab kesombongan itu, ada di antaranya sebab sombong karena ilmu, ada. Sebab sombong karena harta, ada. Sebab sombong karena nasab, ada. Sebab sombong karena pangkat, ada. Itu semua adalah sebab sombong. Jadi ada sebagian dari hamba di saat diberi oleh Allah harta jadi sombong. Lupa bahwasanya itu adalah karunia dari Allah. Semua bisa menjadikan sombong, apapun yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak sadar bahwasanya itu dari Allah, maka akan menisbatkan itu sifat kepada dirinya. Seolah-olah aku pintar, aku hebat, aku. Nah, itu yang pertama, yang paling senang ngomong aku adalah iblis. Ana khairun minhu. Aku. Inilah orang sombong. Yang dipandang adalah akunya saja. Keakuannya. Membesarkan dirinya. Maka sifat-sifat ini tidak akan bisa hilang. Sifat sombong susah untuk hilang. Engkau tidak akan bisa melepas mengaku-ngakumu itu, kecuali di saat engkau bisa melihat tentang keagungan Allah. Sehingga di saat seseorang merasa dirinya adalah cerdas dan hebat, seolah-olah dari dirinya sendiri, karena dia lupa bahwasanya yang memberi adalah Allah. Karena dia tidak ingat Allah, maka muncul orang sombong. Padahal kalau kita berpikir tentang diri kita sendiri, hidup kita adalah dari Allah. Sahid, sehat dan sakit kita adalah dari Allah. Harta dari Allah. Ilmu juga dari Allah. Nah, kalau sudah melihat Allah, sifat Allah, keagungan Allah, maka secara otomatis saat itu seorang hamba tidak mampu lagi untuk mengaku-ngaku. Makanya tidak akan engkau bisa keluar dari sifat-sifat yang selama ini engkau aku. Artinya sifat itu akan selalu kita bawa kemana-mana. Seolah aku hebat, aku bisa. Nih lihat, kemana-mana kita akan bawa itu semuanya. Sombong sama ini, saya siapa dulu orangnya, siapa dulu, pernah nih kamu? Bisa saya, lupa. Seolah-olah tidak punya Tuhan, tidak punya Allah. Orang sombong ya begitu, orang sombong. Jadi sombong itu adalah di saat dia merasa kaya, lalu merendahkan orang lain. Merasa dia pintar, merendahkan yang lebih di bawahnya dalam segi ilmunya, dan seterusnya. Maka sifat itu akan nempel dalam diri manusia, semuanya. Coba. Yang punya kelebihan, yang tidak sadar kalau itu dari Allah, setiap melihat orang yang ada di bawahnya, dia akan merendahkan. Akan merendahkan secara otomatis. Sehingga si kaya pun lihat, karena dia merasa ini adalah, oh dari dirinya, lihat orang fakir, bukan level saya itu. Yang berilmu pun demikian, karena ilmunya seolah-olah adalah dari dirinya sendiri, dia gak sabar lihat orang bodoh. Pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran akan keagungan Allah, maka itulah yang akan menjadikan seorang hamba tidak mampu untuk menisbatkan kelebihan-kelebihan tersebut kepada dirinya sendiri. Sehingga di saat diberi oleh Allah kepandaian dan kecerdasan, dia berpikir ini semua dari Allah. Maka di saat dia mengembalikan itu semuanya kepada Allah, muncullah satu sifat namanya tawadhu. Secara otomatis. Dia tidak pernah sombong. Bahkan dia bisa menyadar, dia sadar kecerdasan yang diberikan Allah kepada aku bisa saja dicabut oleh Allah saat itu. Yang pandai dan sebagainya bagi Allah enteng, kalau mencabut jatuh ke kamar mandi gegar otak, tidak ingat apa-apa sudah. Hilang ilmunya. Menghafal ratusan tahun pula, menghafal puluhan tahun pun hilang itu ilmu. Lihat, begitu mudahnya. Sombong dengan kecantikannya. Sombong dengan kecantikannya. Niup kompor, nyemprong pula. Ingat hitam sudah hilang, mau apa? Hilang, mau kemana? Enteng, mudah bagi Allah. Jadi gak sempat sombong, karena ini semua dari Allah. Lah bagaimana agar kita terlepas dari sifat-sifat yang bisa menjadikan kita sombong tersebut? Sebab itu bukan sifat yang sesungguhnya. Ada orang kemana-mana merasa dirinya alim. Dia punya ilmu hafalnya, tapi lihat orang, dia tidak sadar dari mana ilmu yang ia dapat itu. Kenapa dia sombong? Sehingga para kekasih-kekasih Allah, lihat, dia punya ilmu banyak, tapi lihat, dia seperti orang yang tidak punya ilmu. Tawadhu menghargai orang, menghormat orang. Dia kaya raya, tapi hatinya kenal Allah. Sehingga biarpun dia orang kaya, tidak akan sombong dengan kekayaannya. Dan begitu seterusnya. Menjadi pejabat tertinggi di sebuah tatanan negara. Ternyata dia adalah sangat tawadhu, Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah. Kelasnya presiden, paling tinggi. Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah memupuk kesombongannya? Tidak. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di saat mendapatkan kekhalifahan, di saat mendapatkan kekhalifahan itu semalam anak-anak diajak nangis semuanya untuk memikirkan ini adalah amanat besar dari Allah, dan menangis semuanya. Bukan syukuran di alun-alun, bukan syukuran. Mendapatkan kekhalifahan, menangis mereka itu. Karena apa? Tidak menjadikan mereka sombong. Karena apa? Ini amanat besar dari Allah. Aku bisa enggak menjalankan ini semua? Sehingga putra-putra beliau dipanggil, tolong dukung aku. Dukung aku agar aku bisa benar menjalankan ini. Sehingga tidak ada yang merusak. Enggak ada yang berpesan, bah tolong buatkan rumah gua itu. Ini ada rumah dijual murah itu, enggak ada itu. Mobil nih gitu. Hebat ini. Karena apa? Dia tidak mengaku itu semua adalah dari dirinya, kemampuannya. Tapi semata-mata dari Allah. Allahumma malikal mulki. Tutil mulka man tasha. Allahumma malikal mulki. Tutil mulka man tasha. Allahumma ya Allah. Selalu di saat melihat kejayaan, kebesaran. Aduh Allahumma malikal mulki. Tutil mulka man tasha. Allahumma ya Allah. Yang memiliki segala kerajaan. Tutil mulka man tasha. Engkau pun akan berikan kerajaan kepada siapapun. Gak pandang. Dan kerajaan diberikan kepada seseorang bukan selalu kemuliaan. Bisa saja Allah merendahkan orang tersebut dengan kerajaan. Tapi kalau kita amati, lihat, urusan kejayaan di dunia itu, kadang-kadang Masya Allah, seorang petani bisa jadi presiden. Kan? Biarpun bukan anak raja misalnya. Kalau kita cerita di Yaman, ada seorang penggembala kambing, Ali Abdullah Saleh, bisa menjadi presiden selama 32 tahun. Dan lihat aja, kita juga punya presiden, yang dulu ada seorang anak petani, bertahun-tahun. Lihat, begitu Allah mengangkat, dan nurunkan juga mudah bagi Allah. Allah mau ngangkat, menurunkan, ngangkat, menurunkan. Kemarin orang kaya raya, tak tahu sekarang nyungsep ada. Kemarin ada orang fakir, melarat, lihat. Tak tahu sekarang jadi kaya, lihat. Begitulah keadaan. Maka berpikir tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Watanzi'ul mulka mimman tasya. Allah akan mencabut kerajaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Seolah-olah tidak mungkin. Dengan kehebatannya, tak tahu turun juga. Tu'izzu man tasya, Allah akan memuliakan siapapun yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, ya Allah, kau akan merendahkan siapapun yang kau kehendaki. Ya tikal khair, kebaikan hanya ada padamu ya Allah. Bukan pada kami, kami tidak punya apa-apa. Kalau kami bisa berbuat baik karena karuniamu ya Allah. Karena taufik darimu ya Allah, karena kemudahan darimu ya Allah. Lihat. Maka kalau seorang hamba itu semakin kenal Allah, maka ketahuilah, maka dia tidak akan merasa sombong lagi dengan sifat-sifat yang Allah berikan kepadanya. Yang punya kekuatan tidak akan menisbatkan kekuatan kepada dirinya. Sering kita mendengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau orang tahu dirinya sendiri, maka dia kenal Allah. Ini juga cara. Kita cermati semuanya tentang diri kita, ini juga cara untuk kenal Allah. Dan sebagian mengatakan bahwa, kenalilah Tuhanmu, maka engkau akan kenal dirimu sendiri. Tuhanmu maha agung, Tuhanmu maha mulia, Tuhanmu begini-begini, maka ketahuilah, setelah itu seorang hamba akan sadar bahwa sendiri adalah rendah dan lemah. dirinya adalah hina. Lah ini, jadi untuk kita masuk bab dunia tawadhu ini, kemarin sudah dibahas berkali-kali Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bermacam-macam cara. Mulai dari kita menyesali dosa, merasa terus kita dengan kesalahan kita, dan seterusnya. Hari ini Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita sampai kepada derajat yang sangat mulia, yaitu tawadhu. Dengan cara apa? Melepaskan diri kita dari mengaku-ngaku tentang kemuliaan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jangan menisbatkan itu semua kepada dirimu sendiri. Pastikan. Cuman caranya bagaimana Ibn Athaillah? Caranya adalah kenalilah sifat-sifat Tuhanmu. Kalau engkau tahu bahwasanya Allah adalah Al-Ghani Maha Kaya, engkau tidak kaya. Jadi dengan mengenal sifat Allah, maka secara otomatis akan hilanglah pengakuan kita terhadap sifat Allah. Sifat-sifat yang Allah berikan, yakni misalnya kuasa, kita mampu punya kekuasaan. Kekuasaan mutlak adalah sifat Allah. Kita berkuasa, tapi nisbi. Hanya berkuasa di wilayah kota, wilayah negara, dan seterusnya. Tapi kekuasaan mutlak hanya pada Allah SWT. Pun demikian, kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, kekuasaan yang mungkin diemban oleh seseorang yang punya kekuasaan, itu pun pemberian dari Allah. Tidak ada yang mengatakan dari diriku sendiri. Ini cara lain Ibn Athaillah untuk membawa kita kepada ketawaduan adalah kenalilah Tuhanmu. Kenalilah Tuhanmu, semakin engkau mengenal Tuhanmu, akan secara otomatis akan muncul sifat tawadhu. Secara otomatis. Begitu pentingnya tawadhu, Ibn Athaillah mengulang-ulang dan mengulang-ulang. Nah, untuk mengenal Allah, ada dua cara. Dengan cara menggunakan akal fikir kita. Masalah akidah ini, memahaman akal. Bagaimana mengenal Tuhan dengan ilmu. Allah yang maha ini, Allah maha kuasa, Allah menciptakan Allah. Dengan mengenali Allah dengan akal kita, ilmu maksudnya dengan ilmu, harus belajar ilmu akidah. Dengan sifat-sifat Allah. Mungkin selama ini kita mendengar sifat Allah, wujud, kita bakok dan seterusnya. Kita bilang Allah sama. Allah punya sifat sama mendengar, basar melihat. Allah al-Qadir maha kuasa. Allah punya sifat kudrah. Allah punya sifat ilmu. Kita mengenali sifat-sifat Allah. Dan kesan ini, jadi ini ilmu teori. Sehingga seorang kafir, ada namanya Montgomery Ward, menulis satu, ada orang kafir, menulis buku akidah, teologi Islam, kira tentang sifat Allah begini, tapi tidak iman dia, itu hanya teori akal. Jadi barat sana tuh ada orang menulis buku akidah, dan dibaca oleh anak-anak kita yang belajar di sana itu, belajar ilmu akidah dari orang yang tidak beriman, kan aneh. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi membuat buku tentang akidah, tentang sifat wujud, bahas detail. Ilmunya ilmu teori. Ternyata tidak cukup dengan ilmu itu, memang harus ilmu itu, kita memahami ilmu dengan akal kita. Yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan akal. Sehingga meyakini Allah Maha Tunggal, tidak mungkin berbilang. Allah Maha Kuasa, kekuasaan Allah adalah mutlak. Allah Maha melihat kita. Allah Maha pengampun pun demikian. Allah Maha kuat dengan siksanya, Maha pedih dengan siksanya. Ini adalah harus kita kenali Allah dengan akal kita. Baik, ini adalah satu cara. Sehingga belajar ilmu memahami tentang makna Asmaul Husna perlu. Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Tu. Sesaat kita perlu merenung. Dan alhamdulillah sudah kita bahas pada Ramadan yang lalu, kita baca syarah. Kita menjelaskan tentang Asmaul Husna. Itu juga menambahkan wawasan akal kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu separuh perjalanan. Jadi memahami ilmu akidah, jadi tidak jaminan orang belajar ilmu akidah itu khusyuk hatinya. Sebab para filosof juga ada yang sampai pemahaman kenal Allah, mengetahui Allah, yakin Tuhan itu ada, tapi tidak menjadikan hatinya tersentuh. Maka ini separuh perjalanan belajar. Belajar akidah itu penting. Separuh lagi apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi untuk mengenalkan hati kita tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah dengan berzikir di perjalanan yang ini. Jadi berbanyaklah berzikir kepada Allah yang khusyuk. Zikir menyebut nama Allah. Jadi di saat berzikir yang kita hadirkan adalah keagungan Allah. Kalau benar zikirnya, lihat, akan muncul sifat taradu'i. Tidak akan muncul kesombongan. Yang menjadi masalah adalah zikir itu yang diingat bukan kebesaran Allah. Lihat, ini menjadi masalah orang berzikir. Zikir ala bidzikri la tatma'innul qulub, bahkan dalam innamal mu'minu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ahli iman, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena apa? Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu perlu, kita harus punya zikir, tapi zikir yang benar, baca dengan khusyuk, menghadirkan makna. Maka disitulah yang akan menjadikan hati itu kenal Allah, sehingga mengagungkan Allah, sehingga yang agung hanya Allah, sehingga dirinya menjadi kecil. Zikir. Tapi yang jadi masalah adalah jika zikir kita adalah untuk mengagungkan kita. Membesarkan majelis zikir hanya untuk disanjung bahwasanya saya sudah punya majelis zikir terbesar. Subhanallahnya bukan menyucikan Allah untuk menyucikan dirinya sendiri. Karena dia adalah seorang alim yang disanjung oleh orang banyak, tiba-tiba ada orang yang ngolok-ngolok dia. Lalu berkata, Subhanallah. Subhanallah untuk siapa itu? Bukan menyucikan Allah untuk menyucikan dirinya sendiri. Dia tidak tahu saya, Subhanallah. Kok bisa dia ngolok saya itu? Tidak tahu saya. Saya itu. Zikir itu adalah untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Lah kalau zikirnya benar, muncul sifat tawadhu. Sehingga para ahli tarbiyah itu menekankan untuk berzikir dengan benar, dengan benar, dengan benar, dengan benar, nanti secara otomatis dia sifat tawadhu. Lah kalau ternyata zikirnya tidak menjadikan dia tawadhu, itu salah dia berzikir. Yang disebut adalah nama Allah, ternyata jual nama Allah untuk mengangkat dirinya sendiri. Masuk majelis ilmu ini juga bisa bencana loh ya bagi ustaz. Dia rupanya menghadirkan, membuat satu program dakwah yang hebat. Mungkin ceramahnya diatur cara ini, biar jamaahnya banyak. Ternyata yang diinginkan bukan Allah. Latihan zikir yang bagus, kompak. Wah, suaranya yang menggema, menyentuh, sampai orang nangis semuanya. Orangnya benar, tapi ustaznya enggak benar. Karena apa? Zikirnya bukan untuk kenal Allah. Zikirnya untuk mengenali aku dulu, perintisnya. Aku adalah pemimpinnya. Disyarat oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu namanya adalah, makanya kalau ada orang kafir dahulu, jahiliyah kafir, itu kan waktu menyembah berhala, ditegur, kenapa kau menyembah berhala? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah berhala untuk dekatkan kepada Allah. Jadi berhala dikendarai untuk menuju Allah. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat lagi adalah orang yang pakai Allah untuk sampai kepada berhala. Majelis taklim hanya untuk dunia. Majelis zikir bukan untuk kenal Allah yang sesungguhnya. Sehingga dalam dunia tarbiyah, dunia torekoh itu masya Allah. Luar biasa sebetulnya. Cuman yang dikhawatirkan, seperti dikhawatirkan Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, dunia torekoh itu ternyata mengerikan juga di situ. Wong dia bukan ahli ilmu, akhlak yang tidak menjadi contoh yang baik, syariat tidak ditegakkan. Dan memang orang sekarang pada gandrung dengan dunia torekoh juga. Sebab syekhul ilmu dengan syekhul torekoh, kalau sudah guru ilmu, ini biasanya pengikutnya sedikit, tapi guru torekoh ribuan. Puluhan ribu. Biarpun orangnya adalah tidak menjalankan syariat dalam dirinya. Ini kata Dr. Buti sampai berkata, banyak di antara seorang yang dikatakan dirinya mursyid, menjadi murid pun tidak pantas. Itu kan ceritanya di Syam. Kita tidak cerita di Indonesia. Jadi di sana itu ada orang yang mengemban dunia zikir, jadi pemimpin zikir. Dia tidak punya sanad yang sesungguhnya. Sanadnya palsu. Maka dikatakan dalam dunia tarbiyah, torekoh itu, kalau tidak punya sanad ilmu namanya kutu'ut torik, pembegal. Seolah-olah ngajak nyampe, dia sendiri gak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sendiri ternyata hati-hati bagi orang yang menyelenggarakan zikir itu. Menjalankan majelis taklim kayak begini. Godaan. Seolah-olah adalah untuk menuju kepada Allah, ternyata bukan. Untuk mengumpulkan orang agar menuju kepadanya. Sehingga dalam motivasi dakwah yang sering kami sampaikan bahasanya, dakwah itu adalah membawa umat kepada Allah. Umat kepada Allah. Artinya, sang pembawa harus kenal Allah terlebih dahulu. Kalau tidak kenal Allah, nanti akan berubah. Membawa umat kepada dirinya sendiri. Kita buat majelis zikir untuk menghantarkan umat kepada Allah. Tapi kalau lupa, salah, niatnya jelek, membawa umat kepada diriku sendiri. Sehingga dia senang, bangga dengan makom kebesaran yang ada di dunia. Dikerumunin manusia, ribuan orang, jutaan orang. Wah, seolah-olah sudah punya surga. Padahal dia jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi berzikir itu kalau benar akan menjadikan orang tawadhu. Berzikir yang sesungguhnya. Jadi saat menyebut subhanallah, enggak ada kebayang dirinya. Hanya keagungan Allah. Maha suci Allah, Allahu Akbar. Yang ingat Allah, kebesaran Allah. Dan memang perlu juga kita melantunkan suara yang bagus, zikir yang indah. Ada daya tarik, ada orang. Tapi ingat, ini tidak boleh nilai orang lain, awas. Jangan nilai majelis ilmunya seseorang, jangan nilai majelis zikirnya seseorang. Ini kan kita, ini kan di sini ada zikir tadi. Ini untuk koreksi ke dalam. Jangan sampai zikir kita itu hanya sekedar untuk ngumpulin orang saja. Ini koreksi ke dalam nih. Mohon maaf ya, awas, jangan salah. Tidak boleh menilai dengan ustadz ini, ustadz itu. Bukan, kita bukan tujuan untuk nilai orang. Karena kita ingin sampai kepada Allah, ingin menghilangkan kesombongan, ingin punya martabat tinggi yang namanya tawadhu. Di antaranya yang diajarkan oleh Ibn atau Ilah Sakandari adalah mengenal sifat-sifat Allah agar kita tidak berani mengaku-ngaku lagi tentang kebesaran-kebesaran yang diberikan Allah kepada kita. Maka dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar zikirnya, gitu loh. Kalau membuat majelis zikir ya yang benar, memang ingin kenal Allah. Jangan dalam dunia thariqah yang namanya mursyid itu adalah orang yang sudah sampai kepada Allah. Waduh, repot. Orang yang mau dikader untuk menjadi mursyid itu harus melalui proses. Bukan bapaknya mati langsung anaknya naik, itu bukan, bukan. Itu kan kerajaan itu. Bapaknya mati belum tentu anaknya jadi seorang mursyid, belum tentu. Sekarang kadang-kadang anaknya gak ngaji, gak mondok, gak suka agama. Bapaknya meninggal dunia langsung dipakai sorban. Suruh geleng, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Musibah. Ini kata Dr. Buti, bahasanya di Syam, jangan ngomong di Indonesia. Di Syam beliau mengatakan, di Syam itu banyak guru mursyid untuk menjadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi guru mursyid. Sebab seorang mursyid labut ayyakuna aliman, dia harus punya ilmu syariat. Oh, enggak pernah mondok dia, enggak pernah ngaji. Enggak pernah menuntut ilmu. Ya, tiba-tiba banyak meninggal dunia langsung disorbani sudah begitu. Repot, ini fitnah. Fitnah ini. Baiklah, kita ini sekarang sudah sering mengadakan zikir. Wirdul Ratibul Haddad kita baca, Wirdul Fatih kita baca. Ini semuanya kita baca, zikir-zikir yang banyak. Kemudian majelis hampir ini banyak di antara yang hadir juga punya majelis di mana-mana. Majelis zikir di rumahnya masing-masing. Ingat, bukan besarnya jamaah tanda kita diterima oleh Allah. Mungkin Anda di rumah punya majelis zikir hanya 10 orang. Tapi subhanallah, yang menjadikan Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai impian mengadakan majelis taklim adalah besarnya jamaah. Jangan sampai impian mengadakan majelis zikir agar diikuti oleh ribuan manusia. Itu sudah niatnya Anda untuk membesarkan dirinya sendiri. Makanya para kiai, para ustadz yang jamaahnya sedikit itu lebih gede pahalanya. Dengar ini. Sehingga istiqomahnya semakin kuat. Jangan gara-gara jamaahnya cuma 7. Aduh, sudah 2 tahun punya jamaah 7. Nah, sini sudah niatnya sudah. Bahkan ada sebagian itu mengadakan pengajian hanya untuk besarkan makom dirinya. Sehingga sering buya, mohon maaf nih jamaahnya tidak banyak. Ini, aduh, gimana nih loh. Ini kalau mengadakan pengajian jangan tujuannya untuk memperbanyak jamaah. Ini jalankan tugas dari Allah dan Rasulnya, selesai. Berapapun yang hadir itu adalah. Maka semakin sedikit semakin berat godaan itu. Wah, lebih hebat. Benar itu. Yang giliran yang datang jamaahnya ribuan 2 jam sebenarnya sudah siap-siap tuh Ustaz. Yang jamaah cuma 6 itu masih tidur, dibangun Ustaz, bangun, bangun. Iya. Sudah. Perlu kita menata hati kita. Sebab yang hadir di sini banyak di antara beliau-beliau adalah yang punya majelis zikir, yang punya majelis ilmu, maka ketahuilah. Tujuan kita mengadakan majelis zikir bukan untuk memperbanyak jamaah. Akan tapi untuk menghantarkan hamba-hamba kepada Allah dan juga untuk menghantarkan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang benar, zikir yang khusyuk. Sehingga zikir yang di saat zikir, zikrullah bukan zikru nafsika anta. Menyebut Allah bukan menyebut dirimu. Gimana tadi zikir saya? Enak enggak? Oh, enak. Zikirnya enak. Roti itu enak. Zikir saya gimana? Enak enggak? Kok zikir enak tidak enak ini? Apa itu? Bukan zikir enak tidak enak. Yang merasakan engkau sendiri yang berzikir, engkau bagaimana? Bahkan lihat di dalam sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung perlindungan kecuali perlindungan Allah. Rajulun, seorang laki-laki, dzakarallaha, menyebut nama Allah. Bukan nyebut dosa-dosanya, bukan. Ya, menyebut nama Allah, fafadhata 'aina, bercucuran air mata. Menyebut keagungan Allah, mengucurkan air mata. Tidak bicara menyebut dosa ya, bukan. Bukan menyebut dosa, bukan. Menyebut dosa lain itu. Orang menyebut dosa menangis gampang itu. Tapi ini martabat tinggi, menyebut nama Allah, fafadhata 'aina, keluar air mata. Lah ini kita ini makomnya nyampe ini tuh belum. Menyebut dosa aja kita belum bisa nangis. Apalagi kalau sudah nangisnya di depan umum. Bisa nangis di depan orang, tapi di saat sendiri gak bisa nangis. Nangis di depan umum bukan dilarang, bukan. Nabi pernah melihat orang menangis di depan umum, lalu Nabi mengatakan, na'am idza kana hadza fi baitik. Ya, kalau ini di rumahmu boleh kau nangis kayak begitu. Cuma Nabi juga pernah membiarkan ada sahabat Nabi mendengar tausiah Nabi menangis. Wajar. Pokoknya jangan dibuat-buat. Kalau dengar ceramahnya ini, langsung nangis saya. Atau anak saya bikin nangis semuanya jamaah. Jangan bikin nangis dong. Bikin dekat kepada Allah. Ingat Allah. Cuman lihat buah dari kekhusyuan zikir mungkin menangis. Dan memang di saat kita menyebut nama Allah, memang hendaknya kita berusaha untuk menangis. Menyebut dosa, berusaha untuk menangis. Dan berlatih itu. Dan berlatihlah khususnya di saat kita sendirian. Sisihkan waktu. Na'udzubillahi minal qawli bila amali, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari kita pandai ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Minta kepada Allah. Susah, ini sebab ilmu-ilmu tinggi. Ilmu tinggi, tapi coba kita tutup pintu kamar kita, sebut nama Allah. Allahu Akbar ya Maha Agung. Allahur Rahman, Allah Maha Kasih. Tiba-tiba menitikkan air mata. Sisihkan waktu. Dia itu zikir yang khusyuk sesungguhnya. Bukan. Berapa? 10.000. Wajilat qulubuhum. Kalau sudah disebut nama Allah, dzikrullah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tambah iman. Dan buahnya wala rabbihim yatawakkalun, mereka itu. Kalau sudah betul-betul zikir kepada Allah dengan benar, lihat. Maka buahnya adalah menjadi orang yang nyantai hidupnya, tidak susah. Sehingga ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, maka akan menjadi tenang hatinya. Ketenangan yang sesungguhnya. Asalkan zikir yang benar. Sampai dikatakan para ahli tarbiyah, mustahil dan mustahil dan mustahil kalau orang zikirnya benar setelah itu susah, mustahil. Saya zikir setiap hari kok masih susah. Nah, yang belum benar cara zikirmu itu. Karena sudah janji Allah, Allah bidzikrillah, ini janji Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga kebahagiaan dengan situ. Maka zikir yang benar. Sehingga kita membahas ilmu riya, selama ini pernah kita membahas masalah riya ya. Riya adalah penyakit gini, kita pengin pandang. Itu adalah memang satu cara. Tapi cara yang lebih canggih lagi nanti menguatkan zikir ini. Kenal Allah yang benar dengan ilmu, separuh dengan ilmu, separuh dengan amal, berzikir, ingat. Kalau kita ingat Allah, semua amal kita akan untuk Allah. Nggak akan kebayang istilah riya tadi itu. Cuman memang betul-betul cara memerangi penyakit itu bermacam-macam cara. Dan begitulah para a'immah kita mengajari. Ini ibn Athaillah Sakandari untuk menjauhkan kita dari tawadhu saja, menjauhkan kita dari sombong, bermacam-macam cara. Yang terakhir hari ini adalah, kenalilah sifat-sifat Tuhanmu. Maka engkau tidak akan bisa keluar dari sifat-sifat yang kau aku. Ngaku-ngaku ini, kau tidak akan bisa keluar dari itu. Kau tidak bisa melepas pengakuanmu ini. Kecuali engkau kenal Allah. Kau sudah kenal Allah, enggak bisa mengaku. Ditanya dari mana ilmumu? Wah, anak membaca. Enggak berani ngomong gitu. Allah. Dari mana kekayaanmu yang banyak itu? Anak berusaha. Enggak berani ngomong gitu. Tidak ada ngomong, saya usaha, modal, saya kerja keras. Ini kan dunia motivasi yang enggak kenal Allah. Bekerja, kamu pasti bisa. Ha. Pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kalau orang kenal Allah, dari Allah. Lah kalau sudah dia ngomong dari Allah, itu hamba Allah minta bantuan. Enteng, karena ini dari Allah, aku berikan untuk Allah. Lah kok pelit kikir? Biarpun ngomong, ini semua dari mana? Dari Allah. Kok itu pelit? Bohong dia ngomong dari Allah. Kalau dari Allah, diminta oleh Allah, akan mudah memberikannya. Maka akan muncul sifat yang mulia dengan kenal Allah tadi. Maka perlu kita juga berzikir. Jangan sampai tidak zikir di antara kita. Lebih daripada itu, zikir juga menjadikan kita jauh dari was-was setan. Pernah kami sampaikan juga, godaan itu ada dua model. Dari yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau kita digoda oleh manusia, tinggal kita tendang saja. Kita usir, kita begini, beres. Atau kita minta bantuan Pak Polisi untuk mengusir. Kalau diganggu oleh manusia. Tapi ada gangguan yang ada di rumah kita. Was-was syaitan. Syaitan yang khannas. Was-wasnya syaitan. Maka ini yang menjadikan seorang istri punya pikiran yang jelek kepada suami. Suami pikiran jelek kepada istri. Seorang anak pikiran jelek kepada bapak. Terus berkembang itu. Was-was syaitan. Sehingga dari sinilah bencana besar akan hadir. Akan ada. Bagaimana untuk meredam ini loh, godaan yang tidak terlihat ini? Perbanyaklah zikir. Abu Bakar Mas'ud akhir yang disebarkan berita dari beliau adalah kita sudah waktunya saat ini kita memerangi was-was di rumah kita dengan perbanyak zikir. Hidupkan zikir, semuanya beres nanti. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca zikir yang khusyuk di rumah, gunakan rumahmu untuk berselawat kepada Rasulullah, gunakan rumahmu untuk istighfar. Gunakan rumahmu untuk membaca tasbih, tahlil dan seterusnya. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang sesungguhnya, maka dengan demikian beres semuanya. Was-was setan. Setan bukan untuk dicaci dan Allah. Maka kalau kita ingin mengusir setan, bukan kita bilang, dasar kamu setan, gini gak bisa. Dia tambah gede kalau begitu. Tapi cukup baca Allah, dzikir kepada Allah, maka kalau sudah di dalam diri orang tersebut, zikir menjadi kebiasaannya, atau dalam kasus darah mendarah daging, zikir tersebut, lihat. Jadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Setan la yafruk. Setan itu akan tidak mau menempuh jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan kau ganggu. Dekat saja enggak berani itu setan. Setan kok ganggu. Dekat saja enggak berani. Dekat enggak berani. Sayyidina Umar lewat jalan ini, setan lewat jalan lain. Karena apa? Ruh zikir. Zikir ada di dalam dirinya. Jadi setiap saat zikir kepada Allah, maka ayo kita perbanyak zikir, maka dengan demikian zikir yang khusyuk menjadikan kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi, kesombongan akan terpangkas, juga faedah-faedah yang lain, menghilangkan was-was di dalam diri kita. Belum lagi nanti mengundang keutamaan. Selama ini kita berzikir hanya pengin keutamaan, zikir ini biar dapat duit, zikir ini biar dapat ini. Biar zikir ini biar biasa bayar utang, itu aja kan? Kemarin juga ada punya ada zikir itu apa? Saya punya utang banyak, oh itu saja, enteng itu. Zikir hanya pengen bayar bazar utang, ya. Biar rizkinya banyak. Ada biar istrinya tambah cinta, kayaknya apa itu. Tambah lengket ini tuh. Itu kan urusan-urusan sepele itu. Ini ada, makanya zikir itu adalah kita menyebut nama Allah, mengenal Allah, keagungan Allah, maka dengan demikian, maka akan muncul kesadaran, kalau kita tidak pantas mengaku sifat-sifat yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya akan kita nisbatkan kepada Allah, maka menjadilah hamba yang tawadhu. Nah ini saja. Ayo kita berzikir yang banyak. Diimbangi dengan ilmu. Zikir kok enggak punya ilmu ngaco nanti. Makanya zikir yang salah tadi. Maka majelis kita kampungkan majelis ilmu dan majelis zikir. Zikir sesaat ilmu, zikir sesaat ilmu, ilmu. Sama zikir ilmu sama zikir insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita yang terhormat Buya Yahya yang saya muliakan. Saya nukil dari salah satu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, yang di sini diterangkan seseorang dapat mati dalam keadaan su'ul khotimah walaupun ia seorang yang sangat berhati-hati, zuhud dan soleh. Ini disebabkan karena dalam niatnya terkandung bid'ah, bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in. Di sini yang saya garis bawahi adalah ia seorang yang sangat berhati-hati. Nah, dalam hal ini berarti dia berhati-hati dari segala bentuk kemaksiatan atau larangan-larangan yang Allah perintahkan. Dan saya garis bawahi juga bahwa disebabkan karena dalam niatnya terkandung bid'ah. Yang saya tanyakan, bid'ah yang bagaimana yang sehingga menyebabkan dia su'ul khatimah? Sedangkan yang kita tahu bid'ah adalah mengadakan hal baru dalam urusan agama. Itu saja yang kami tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terjawab ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila kita hendak menjamak sholat, misalkan jamak takdim duhur, asarnya ditarik ke waktu duhur, kita sholat duhur, sudah salam baru ingat mau jamak takdim, itu bagaimana Buya? Apakah boleh langsung dilanjut asarnya saja atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kita menjaga iman, orang tidak boleh ngentengin. Orang harus selalu waspada dan hati-hati. Sebab namanya setan itu kalau mencuri iman itu tidak pernah lepas. Kalau kita zikir masih sering lupa. Kalau setan itu, kalau sudah setan yang bertugas ngiring kita itu enggak pernah tidur, dia melek terus dia. Kita aja sering tidur. Jadi setan itu kalau yang bertugas menggoda manusia ini, mereka terus. Sudah dikatakan kemarin, Imam Batala, setan tidak akan lepas untuk menggodamu. Tadi khidmah sebelumnya, kita masih ingat hikmahnya Ibn Athaillah, ada pertemuannya yang cantik sekali waktu itu mengatakan tentang gimana setan. Disebutkan bahwasanya biar tahu aja, ini mungkin ketinggalan waktu itu tidak datang. Idza alimna syaitan anna syaitan la yaghful ank. Kalau kamu sudah tahu setan enggak akan lalai ganggumu, maka fala taghfal, jangan sampai engkau itu lalai. Anta amma nasiyatuka biyadihi. Maka dari itu, untuk mengimbangi itu, karena setan tidak pernah berhenti untuk mengintaimu, maka engkau pun jangan berhenti untuk ingat kepada zat yang menguasai dirimu, yang ubun-ubunmu ada di tangannya, maksudnya di genggamannya, Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak boleh kita lalai, sebab setan akan selalu menggoda. Dan hanya orang tertipu. Makanya kalau ada orang, oh saya sudah punya surga, itu sudah tertipu, enggak ada hati-hati, biarpun katanya ahli ibadah, biarpun sholatnya kencang. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bagaimana begitu takutnya mati su'ul khatimah? Mati su'ul khatimah takut, harus takut. Imam Ali bin Abi Thalib mengerti, beliau dalam keadaan sakit, di pembaringan. Di tempat beliau ada kamar, kemudian di pintu kamar ada pintu rumah. Beliau berkata, ada mati, orang mati syahid, yang mati syahid pangkatnya tinggi. Kalau kita mati Islam cukup selamat. Mati dalam keadaan Islam, alhamdulillah selamat. Ini sudah lumayan. Tapi kalau sudah orang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, pangkatnya tinggi sekali, gak bisa dikira-kira. Imam Ali berkata, kalau seandainya beliau dalam keadaan sakit, aku saat ini suruh memilih. Seandainya aku suruh memilih antara mati di depan pintu kamarku sebagai seorang Islam saja, atau aku suruh berjalan ke sana lalu mati digelari mati syahid di pintu rumah, niscaya aku milih mati di depan kamarku dalam keadaan mati Islam. Akhirnya tanya, kenapa Imam Ali kau tidak memilih di sana? Kalau orang sudah mati Islam sudah lumayan selamat itu. Kenapa kau tidak milih mati di sana? Aku tidak bisa menjamin perjalananku dari depan pintu kamarku sampai pintu rumah itu aku masih dalam keadaan iman. Jadi orang seperti Imam Ali yang sudah pernah berkata, "Lauku syifa'an lil ghita'u mazdadtu yaqina." Imam Ali itu saking kuat imannya kepada neraka kayak ngelihat sudah. Saking imannya kepada surga kayak ngelihat. Sampai kalau seandainya, beliau berkata, kalau seandainya dibukakan tabir oleh Allah sehingga aku bisa melihat neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah luar biasa. Oh, demikian dia khawatir. Kalau imannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang khawatir imannya dicabut itu aman imannya. Tapi orang yang aman khawatir dicabut. Makanya kadang nyekolahkan anaknya enggak jelas di tempat yang seperti apa. Dia pun bergaul dengan orang yang bisa mencuri akidah dan imannya, akhlaknya. Makanya yang hati-hati saja bisa kepeleset, apalagi yang tidak hati-hati. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri, anakmu sekolahnya di mana? Pergaulanmu kayak apa? Tontonanmu apa selama ini? Lihat. Nah, ini kan peringatan, hati-hati saja bisa lepas lo imannya. Apalagi orang yang tidak hati-hati. Iman itu mahal. Maka kalau orang khawatir akan dicabut imannya, maka itu imannya masih ada. Tapi kalau sudah merasa aman, tidak aman imannya itu. Ahli surga nih. Ahli surga nih. Orang awas, astagfirullah. Aku belum tahu pungkasanku. Sehingga sampai Imam Ghazali mengajari, jika engkau melihat orang kafir sekalipun, awas. Kalau engkau ingin merendahkan, rendahkan kekafirannya, jangan rendahkan manusianya. Karena bisa saja esok hari dia menjadi orang yang beriman, lalu engkau menjadi kafir. Berapa banyak orang di pagi hari beriman, sorenya menjadi kafir atau sebaliknya. Dan yang membolak-balikkan hati hanyalah Allah. Maka hendaknya kita berhati-hati urusan keimanan. Sekarang kita bergaul sudah tidak pernah pikir, lihat. Termasuk belajar pun harus ad-dinu amanah fal ta'tur aman ta'khud dinak. Agama itu amanat. Dari mana kau belajar? Kalau belajar ilmu agama kok dari orang kafir, kan aneh. Ayo, apa tidak main-main ini? Sekarang mulai lagi getren di Indonesia Raya, memang paling hebat negeri kita ini. Gerakan dari orang-orang yang beriman, ahli bapaknya adalah orang-orang besar, tak tahu yang mengirim anaknya belajar dari orang-orang yang tidak pernah sujud. Maka muncul Islam ngaco sekarang, Islam aneh-aneh. Bapaknya berguru kepada orang yang tidak pernah sujud. Lah iman, dia mengambil ilmu iman dari orang yang tidak pernah beriman. Bagaimana? Al-ilmu nur, cahaya. Dan ada sanad ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan diambil dari orang yang tidak pernah sujud, sanadnya tak tahunya diam-diam sambung kepada Abu Jahal. Makanya tanyakan kepada siapa kita berguru saat ini. Duduk dengan siapa anak kita sekolahkan di mana? Jangan main-main, lihat. Alangkah banyaknya ada seorang ibu tiba-tiba nangis anaknya karena pindah agama. Banyak ibu menangis tiba-tiba anaknya apa? Menikah dengan orang yang lain agama. Loh kok gampang bener loh. Berarti dia sudah tidak menghargai keimanan yang ada dalam hatinya. Mungkin dia sudah tidak punya iman. Hanya karena bapaknya Islam saja dia masih menjaga. Contoh. Nah, kenapa? Dia pergaulan. Kalau dia mengerti iman mahal gak bisa dong. Mau ditukar dengan apapun. Gak, mati saya rela demi imanku. Sekarang gara-gara 600 ribu saja sudah meninggalkan kewajiban. Dijanjiin mau menikah pindah agama. Dan alangkah banyaknya program semacam itu. Makanya apa sih? Ikhtiyat, hati-hati. Yang hati-hati pun masih bisa kepleset. Bagaimana yang tidak hati-hati? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau engkau adalah ahli surga, akan ditapakkan kakimu oleh Allah di jalannya ahli surga. Makanya, kalau memang anda ahli surga, aku akan mudahkan. Menjaga kumpul dengan orang baik gampang. Menghadiri majelis baik. Makanya buka internet pun hati-hati. Dia banyak pemikiran yang ngaco. Oh, fatwa kok lewat ustadz internet, kan ngaco. Fatwa dari lisannya ulama. Ini mulai kesombongan sekarang ini. Sekarang orang itu pinter, segala permasalahan ada di internet. Masalah ini internet, dikit-dikit internet, internet. Dari afwahur rijal, dari lidahnya ulama. Internet pun boleh kita berurusan dengan internet, bukan liar. Kita hanya menuju kepada webnya orang-orang tertentu. Kita pun begitu mengadu guru-guru kita mulia. Bukan liar internet semuanya. Sebab yang jualan di situ macam-macam. Dunia iblis jualan. Kayak supermarket begitu. Macam-macam ada. Makanya perlu bimbingan dalam menuntut ilmu. Makanya jangan main-main. Guru itu penting. Al-din amanat. Lah, yang enggak main-main makanya. Akan hilang imannya. Mati su'ul khatimah nanti. Termasuk diantaranya adalah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Neraka sudah. Kullu bid'atin dhalalah fi nar. Kenapa pusing? Bid'ah di neraka sudah selesai. Enggak ada tawar lagi kalau ada yang berkata bid'ahnya. Bid'ah di neraka sudah enggak ada. Enggak ada lagi tawar sudah. Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah bid'ah dhalalah. Bid'ah syar'iyah di neraka. Enggak ada lagi. Cuman siapa yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah? Itu kan lidahmu yang salah, kan gitu ya. Siapa mengatakan tamasul bid'ah? Ini kan salah mendefinisikan bid'ah dia. Kalau bid'ah syar'iyah di neraka, Nabi sudah menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini jelas-jelas. Hanya untuk menyifati sebuah perilaku itu bid'ah itu gimana caranya? Di sana ada definisi bid'ah. Bukan seperti yang dikatakan tadi, semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad bid'ah. Oh, definisi dari mana? Enggak ada itu. Nabi pun tidak menggunakan ceramah pakai mikrofon. Jadi dari awal sampai akhir bid'ah itu masuk neraka semuanya. Oh, urusan agama. Nah, ini termasuk urusan agama, ini ngaji kayak begini enggak pernah ada. Terus apa? Ternyata ada definisi bid'ah. Ulama mendefinisikan bid'ah sampai kalau kurang tidak kurang dari 16 definisi. Tentang bid'ah. Ini bahasan bid'ah sudah pernah kami hadirkan dalam sebuah CD bid'ah. Kalau bid'ah lughawiyah, menurut bahasa bid'ah itu hal yang baru. Tidak semua neraka kalau itu. Kita membuat sekolahan baru. Sayyidina Umar bin Khattab membuat perkantoran baru. Sayyidina Uthman bin Affan mengumpulkan mushaf baru. Ini kalau bid'ah menurut bahasa, ada bid'ah hasanah yang bagus. Ada sayi'ah yang jelek. Tapi kalau bid'ah syariah yang disampaikan Rasulullah, kulla bid'atin semua bid'ah dhalalah. Lah. Cuman siapa yang bisa menghukumi sesuatu itu bid'ah? Ulama. Ulama yang ngerti tentang definisi bid'ah. Apa itu bid'ah, kemudian apa itu perilaku yang disebut bid'ah. Sebab dalam kaidah memberikan hukum kepada sesuatu, ada namanya al-hukmu ala syai' far'una antasumurih. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, saya harus punya gambaran tentang sesuatu yang akan saya hukumi, dan hukum yang akan saya tempelkan kepada sesuatu tersebut. Sekarang mau menghukumi gimana hukumnya maulid Nabi, tidak cukup orang tahu ngerti apa sih isinya maulid Nabi, harus tahu betul. Kemudian harus tahu apa itu bid'ah. Nah, orang enggak ngerti bid'ah, enggak ngerti maulid Nabi, mengatakan maulid Nabi bid'ah, ini kan sakit dia. Jadi harus bid'ah itu apa, definisi bid'ah apa. Dari 16 definisi, 16 lebih, tidak ada yang mengatakan bid'ah syariah itu adalah yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nah, tidak ada definisi itu. Cuman itu yang paling masyhur definisi itu. Tapi bid'ah ulama menjelaskan misalnya di antaranya adalah thariqatun fid dini, cara beragama, urusan agama, mukhtara'atun yang diada-ada. Tudahi syari'ata, yang menyerupai yang ada dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya melakukan itu adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi, berlebihan dalam agama. Ini ada, nanti ada di syarhu ta'rif, definisi ini disyarahi lagi. Sehingga ada namanya muhtarozat yang tidak boleh dimasukkan di situ. Jadi definisi itu pun harus disarai. Misalnya apa? Thariqatun fid din, urusan beragama. Muhtaro'atun yang diada-ada. Diada-ada itu maksudnya apa? Enggak bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Selagi masih dikembalikan kepada Quran bisa dan hadis Nabi bisa, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Bukan harus dilakukan atau tidak dilakukan Nabi, bukan. Ini ada definisi. Tudohi syari'ata, menyerupai dalam syariat. Lalu kenapa itu semua dihadirkan? Maksudnya ada nyerupai dalam sesuatu yang sudah ada dalam syariat. Lalu kenapa melakukan yang demikian? Mubalaghah wa ta'abbud, berlebihan dalam agama. Contoh. Duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan dempet, deket ya. kok antara zuhur dengan subuh kok jauh banget deh, saya akan buat sholat. Membuat sholat baru kan. Sholat subuh ini lagi enak seger-segernya, kok cuma 2 rakaat, gak asik deh. 4 rakaat. Itu thariqatun, cara beragama, dibuat-buat. Lah kalau maulid Nabi mengagungkan Nabi, definisi apa maulid Nabi? Contoh itu, maulid Nabi adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengagungkan Nabi adalah tidak terbatas kepada syariat saja. Zatnya Nabi, perilaku Nabi, semuanya Nabi, ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludah Nabi. Iya, Imam Bukhari meriwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan orang mengagungkan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan ludah lebih dari sanjungan. Mata rahmanu khamatan. Nabi tidak membuang dahak illa wasaqata fi kaffi rajulin minhum. Nabi tidak membuang dahak kecuali sudah jatuh di tangan mereka. Fadallaka biha wajhahu, kemudian diusapkan wajah mereka. Dalam riwayat ta'dhiman lahu, untuk mengagungkan Nabi, mengambil ludahnya untuk mengagungkan Nabi. Ludahnya diagungkan, ludah bukan zatnya Nabi. Apalagi lah, nah, contoh, makanya kalau ada orang mengatakan maulid Nabi bin Ang, sakit dia. Ya, jangan seenaknya, makanya jangan kebawa omongan yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ini kita sudah kebawa ini. Kalau bahasan bid'ah panjang lebar, ini sudah kami selesaikan dalam diskusi tentang bid'ah. Kita perlu ilmu. Nah, ilmu yang benar dengan sanad dari guru-guru yang jelas. Jadi kita ada definisi bid'ah. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu, misalnya maulid Nabi, tawassul, kita harus tahu bid'ah. Kalau sudah tahu definisi bid'ah yang benar, baru kita lihat amalan ini bisa enggak dihukumi dengan ini. Kalau bisa menjadi bid'ah, kalau tidak, tidak. Tawassul ada dalilnya, hujahnya, ini ada. Zikir berjamaah juga ada hujahnya. Tidak bisa dikatakan bid'ah, tadi kita zikir bareng-bareng bid'ah. Ada hujah, semuanya ada. Jadi sudah kita tuangkan dalam tulisan yang bertebaran dan sebagian sudah dikumpulkan dalam buku itu. Yang sudah kita hadirkan. Jadi sudah kita para ulama punya hujah. Jadi memang kalau pelaku bid'ah su'ul khotimah nanti. Cuman mana yang disebut bid'ah? Jangan kita membaca bid'ah cara mereka. Cara matanya orang terakum semuanya jadi salah. Matanya orang yang sakit enggak benar. Kita punya mata pandangan, mata ilmiah. Yang ngaco itu misalnya maulid Nabi pakai dangdutan, goyang pinggul, ini gak benar ya. Itu yang harus kita, laki perempuan campur aduk, senggol-senggolan, itu yang gak benar. Bukan itu maulid Nabi. Maulid Nabi berkumpulnya seseorang untuk mendengar kisah tentang Rasulullah, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW. Dibacakan salawat, ada sedekah di situ, ada silaturahmi, semua adalah pendidikan dari Nabi SAW. Ada bid'ah. Kalau secampur aduk dan sebagainya, kemudian ada yang goyang pinggulnya, itu yang enggak benar sudah. Kita enggak ngomong yang demikian ini. Jadi harus dibedakan ini ya. Baik. Ini masalah bid'ah. Khawatir sebagian dari kita gampang kebawa istilah bid'ah. Kita punya manhaj, tak tahu kita pakai manhajnya orang lain. Enggak ketemu judulnya. Bid'ah neraka sudah selesai. Cuman mana bid'ah yang masuk neraka ini? Harus jelas. Kalau yang selama ini kita sebut bukan bid'ah, tidak bisa kita katakan bid'ah. Ada istilah bid'ah hasanah yang selama ini masyhur, itu adalah istilah yang makbul dan diterima. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menghadirkan istilah bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Dalam hadis Nabi disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai dalam Islam berarti tidak pernah ada sebelumnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sesuatu yang baik ada maslahat untuk umat. Falahu ajruha. Maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang melaksanakan. Kita membuat satu program yang ada maslahatnya untuk umat, kebaikan. Orang pada enggak karu-karuan. Selama ini mungkin, mohon maaf, mabuk, disco, ada karu-karuan di lapangan dan sebagainya. Wah, ini enggak benar nih, kan misalnya. Tapi saya cinta, ini anak-anak muda. Di antara mereka bapaknya banyak yang Pak Haji. Dan mungkin juga ada yang hadir di majelis ini, mungkin gitu. Lah karena kita cinta kepada mereka, ayo kita rubah. Perkumpulan itu kita rubah. Goyang pinggulnya sudah enggak ada. Diganti dengan zikir. tausiah dan sebagainya. Berubah. Sunnah. Tak tahu ya berjalan ini sampai hari kiamat. Man sunnah bil islami sunnatan hasanatan. Ya. Alam man sunnah bil islami sunnatan sayiatan. Jadi, barang siapa yang memulai sesuatu yang jelek, hal baru jelek, maka dia mendapatkan dosanya. Dan dosa orang yang melakukannya. Dan begitu seterusnya. Ada contoh ini. Kok langsung yang tidak pernah dilakukan Nabi langsung bid'ah. Nabi ngomong man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa memulai sesuatu kebaikan, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Memang kita perlu pelan-pelan dalam menilai bid'ah. Dan kadang pandangan ulama dengan ulama berbeda. Misalnya Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan ini bid'ah. Yang lainnya mengatakan ini bukan bid'ah. Seperti masalah adzan dalam kubur. Ada sebagian ulama kita mengatakan adzan itu adalah bid'ah. Sebagian mengatakan tidak. Di kalangan ulama kita. Makanya tugas kita bukan untuk caci maki. Tapi kita kembali kepada ulama yang sesungguhnya. Ulama salaf. Ulama-ulama besar. Kalau ternyata di antara mereka ada perbedaan. Tutup. Ya, ambil ini kalau mau. Ambil ini kalau mau. Tapi kalau mencaci maki jangan. Sudah selesai. Sebab Ibnu Hajar Al-Haitami paling keras. Adzan di dalam kubur tidak boleh. Itu bid'ah. Adzan. Waktu di kubur adzan, adalah ulama kita yang mengatakan bid'ah. Tapi ulama kita juga mengatakan ada, makanya ada khilaf dalam hal ini. Makanya jangan dikit-dikit urusan ngomong-ngomong bid'ah, jangan di mimbar sampai mencaci maki ini pekerjaan. Amaliah yang sudah dilakukan orang bertahun-tahun dikatakan bid'ah, ini kan nasib ini. Nasib buruk lidahnya itu, kan gitu. Baik, ini saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, waktu sudah kelewat panjang. Kalau sudah masuk bab bid'ah jadi panjang, jangan tanya lagi masalah bid'ah. Ini karena banyak fitnah, dikit-dikit bid'ah, kita pusing dibikin bid'ah. Ada bid'ah mingguan, ada bid'ah bulanan, ini Muharram ada bid'ah, nanti ada Syaban ada bid'ah, Ramadan ada bid'ah, Syawal bid'ah, bulan haji bid'ah, pusing kita bid'ah, bulanan bid'ah. Kalau sudah jamak takdim, ulama mengatakan bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam niat jamak takdim hendaknya sholat yang kedua itu dilintaskan di saat kita berada di sholat yang pertama. Apakah di awal atau akhir. Yang penting sebelum salam. Misalnya Allahu Akbar, sholat duhur Allahu Akbar. Belum melintaskan jamak takdim. Di tengah sholat pun boleh melintaskan. Lintaskan, ya Allah, sholat asarnya mau saya bawa ke sini ya Allah. Asalkan sebelum assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum, selesai. Tidak ada jamak takdim saat itu. Menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik. Selesai. Aduh, tapi Buya ini perjalanan saya ini repot, di perjalanan saya enggak mungkin nanti nih. Karena justru saya tadi pengin jamak cuman lupa, ya. Saya enggak nih niat, saya lupa. Sengaja saya mau jamak, ternyata saking khusyuk salat saya lupa tadi. Padahal habis ini saya melakukan perjalanan enggak ada tempat salat ini nanti waktu asar. Ini gimana nih Buya? Inti ngomong tadi sudah mau sholat kan jamak. Sudah anggap saja niatmu tadi sudah. Tadi sudah ngomong pengen menjamak sudah dianggap menurut Imam Abu Hanifah. Jangan repot-repot. Sholat lanjutin. Tadi sudah ngomong mau menjamak ya kan? Cuman lupa waktu sholat. Dianggap sah menurut madzhab lain madzhab Imam Abu Hanifah. Cuman madzhab Abu Hanifah tidak ada jamak. Tidak apa-apa niat. Dalam madzhab Abu Hanifah niat boleh sebelumnya. Digampangin saja urusan yang demikian itu. Jadi sebetulnya niatnya sudah terlintas di hati. Cuman tidak ditentukan waktunya tadi. Nah, mau ketahuan dia mau kumpul, mau menjamak. Di mobil, bis, nanti jamak ya. Ya, jamak ya. Hanya waktu sholat saking khusyuknya lupa. Memang dalam madzhab Imam Syafi'i, tidak sah kecuali melintas ke niat kapan? Di saat berada di sholat yang pertama. Cuman kalau Anda melihat kebutuhannya adalah, aku harus sholat sekarang, sudah langsung saja sholat asar, jamaknya sah. Itu semuanya, biarpun tidak harus dengan madzhab Imam Syafi'i. Tapi, kalau nanti masih ada waktu lapang, bisa mampir di Brebes saja deh. Ya sudah, atau di Semarang. Jangan. Nanti sholat pada waktunya. Tapi kalau keadaan, lihat keadaannya. Keadaannya gak mungkin ini, perjalanan, aduh repot ini. Sholat gak bisa, gak mungkin. Nah. Ya sudah. Kalau keadaannya semacam itu, maka langsung saja menjamak. Karena tadi sudah niat, ilmu tidak diucapkan. Jadi sudah niat, saya tadi pengen menjamak. Tapi ingat, itu bukan dalam madzhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Karena menurut madzhab Imam Syafi'i, niatnya harus di dalam sholat. Yang pertama, wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaAllah karena waktu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? ada yang sakit di sumber kasih, sumber kasih depan ini. Ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan juga kami mohon dengan tulus, kami yakin ada kekasih-kekasih Allah di antara yang hadir ini untuk pengembangan pondok, lembaga, mulai dari media dakwahnya, radio, televisi, dan pembangunan-pembangunan pondok. Saat ini yang lagi kita kejar pembangunan di Pontianak sama di Tulungagung, sama ini mulai lagi mulai di Indramayu. Mohon didoakan pejuang-pejuang terus semakin giat, semakin tulus dalam berjuang. Di pusat tentu melihat sendiri ke pusat. Pusat juga tidak pernah berhenti pembangunan. Intinya, dan juga kita lagi membangun stasiun-stasiun radio, kita perbanyak. Maka dari itu jangan lupa lintaskan. Doa itu kekuatan yang luar biasa. Melebih daripada sumbangan-sumbangan yang Anda berikan. Kalau Anda ingat dalam doa-doa Anda, luar biasa. Lintaskan dalam setiap sholat, bangun malam, doa semoga Allah mengirim pejuang-pejuang ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Orang tulus ahli surga, terus panjatkan semacam itu. Dan semoga Allah memberikan ketulusan kepada semua yang berjuang ya. Ini saja, semoga yang sakit disembuhkan, yang berjuang diberi ketulusan, dan Allah mengirim ahli surga bersama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikal yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atir wa la tutir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, zat yang melihat hati kami. Wahai zat yang melihat hati kami, Allah, jauhkan hati kami dari kesombongan. Gantilah dengan ketawaduan. Jauhkan hati kami dari kebencian, gantilah dengan cinta. Jauhkan hati kami dari dengki kepada sesama. Dan gantilah dengan kasih sayang, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wahai zat yang merubah-rubah hati. Maka tetapkan hati kami dalam keimanan yang ridho, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang menguasai diri kami, ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan, ya Allah, lahir dan batin kami, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan, ya Allah. Setelah Engkau kumpulkan kami di tempat seperti ini, setelah Engkau kumpulkan kami dalam perkumpulan mulia semacam ini, kami mohon, ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari rombongan mulia ini, ya Allah. Kami ingin terus bersama mereka, ya Allah, hingga kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, ya Allah, keluarga kami jangan sampai tertinggal, ya Allah. Biarpun malam ini mereka belum bisa bersama kami, tapi kami mohon, ya Allah, di kedepan hari jadikan mereka bisa bersama rombongan mulia ini, ya Allah. Yang menyaksikan, yang mendengar suara ini semua, ya. Jaga keluarga kami semua, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Jaga iman kami, jauhkan kami dari bid'ah, ya Allah. Jauhkan kami dari kefasikan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah yang belum menikah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ampuni dosa kami, ampuni dosa mata kami, ya Allah. Sangat mudah melakukan kemaksiatan mata kami, ya Allah. Di jalan-jalan, di tempat yang kami datangi sering mata kami bermaksiat, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Ampuni, ya Allah, hentikan dari kehinaan dan kemaksiatan tersebut dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Telinga kami jaga, ya Allah. Lidah kami jaga, ya Allah. Anggota tubuh kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu hingga kami tidak butuh dengan yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Hingga kami tidak akan butuh kepada yang haram, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan iman. Iman, iman. Kami ingin, ya Allah, mati dalam keadaan iman.